Aku jatuh cinta, jatuh cinta. Berbuso, berbuso, emang emang enak. Aku jatuh cinta, berbuso, berbuso, emang emang enak. Emang emang enak. Aku jatuh cinta. 80 juta. Emang emang enak. Berbuso, berbuso, emang emang enak. 80 juta. Berbuso, berbuso. Selamat datang dan salam jumpa dari dunia musik bersama saya Nandanya, Mix Production. We'll be right back.